Roma, Hondongas 16. Ilan inde suhakku laku pak paisangan inde sola suunta isang apebe, mesa baine to simpamoloi jumaa di kota Kengkre. Kupelau an untahima manappa ya, umba susi lasihatan na untahima umma tomatappa langan dewata. Aka awanai na lasihata hupa tau tomatappa ulla kupuang alat ala, lantahima manappa padanna tomatappa. Analam pamoloya kedenni kepahaluanna. Aka sina pamoloya, anna buda toi duka tau senga sina pamoloi. Palandasan nak salamakku lako Priskila an Aquila indo sabawangan kuilan numpalako pengkahangan na Kristus Yesus. Basin numbotoha sungakna akan apak kedua-duai lempesakai sungakku. Sihatan na nasipatok kukuhui sumanga, anna ta anggaman dikau tilalla, sapok tilalla asan duka inggan na jumaakna tayanna to Yahudi. Palandasan nak duka salamakku lako sinna jumaa indo to simak hempun diobanwanna indo to dua. Salamakku duka lako Epenetus, toku pakamaja, indo Tuhan dayolo matappa lako Kristus ilam provinsi Asia. Salamakku duka lako Maria, indo to lanak kalena napa moloikwa. Palandasan nak duka salamakku lako Andronikus anna Yunias. Basis solaku to Yahudi, anna puhangka sola-sola ditahungkum. Tak pak kau matappa lako Kristus anna matappa unia mendiolo, anna tak dem pada sakaisangan, anna napa kasalei ingganna suho. Salamakku duka lako Ampilatus toku pakamaja akasakalebung kanila sangan na dewata. Palandasan nak duka salamakku lako Urbanus indo sabawanganta ilam pengkahangan na Kristus. Susitoi duka salamakku lako Stakis toku pakamaja. Salamakku duka lako Apeles totonta manontol lako Kristus muyan na nahuai kamasusaan. Salamakku duka lako Sahapunna Aristobulus anna lako duka Herodion indo solaku to Yahudi. Anna salamakku duka lako Narkisus sahapu sola suunta tomatappa. Salamakku duka lako Tripena anna Triposa to lamma kalena ongkaha pengkahangan dewata. Anna duka lako Persis to kupakamaja to angga duka ulamma kalena ongkaha pengkahangan dewata. Palandasan nak duka salamakku lako Rupus anna Indona to sihapan indo dadiangku. Rupus mesa mak petawanna dewata to meada sikda-sikda. Palandasan nak duka salamakku lako Asinkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas, anna ingganna sola suunta tomatappa to sinapa solaitin. Salamakku duka lako Philologus anna Yulia, susitoi duka lako Nereus anna indo sola suunna baine, anna susitoi duka lako Olimpas anna lako ingganna tomatappa indo sinapa solaitin. Si salamak lama kuak mesa, sola ponno penawa, umba susila sihatan na napogau tomatappa Anna salamak na duka matin ninggan na tomatappa lako Kristus, toku pasola ilas si mesa-mesa jumaa inde. O inggan na kuak sola suungku, ku pelau sikda-sikda ku ua, jagai manappa ya indo tolong pakendek kasih pengkaam, anna indo tolong pakawewa kamatappasan na hupatau lako dewata, haka indo pepatuduan na, si kampea indo topuha dipatuduan kuai. Pasi kambela ya kalemu tau ya to'o. Aka ingganna tomak pogok susi ya to'o, manasa anna taye pengkahanganna Kristus dewatanta napalako, sapok napalako akadempat tujunna lomponnoi pak lalam penawanna. Manahanahang pematan nintula lako ingganna hupatau tolamala napak tomahomahoi. Sapo iko-iko naisan-nasan mitau nawa manuhu sikda-sikda kok lako pepatuduanna puang ala ta'ala, nasuhun takdem pada sama sanan penawangku diona indo pak palaku amwa. Kupelawan nampailan penawa ya inggan na hupanna kamapiaan, anampak talinga lenda iya inggan na hupanna kekadakiam. Puang ala ta'ala kabutuan na kamasakya sola kamasannangam, labale umpada hiambun to mahajan na setam, lambi uhondoi dokwa. Handan dan ni puang Yesus dewa tanta untambak kuak pada-pada. Kupalandasan duka mati salamakna Timotius, indo sabawanganku ilam pengkahangan diada. Salamak na toi duka matil Lukius, Yason, anna Sosipater, sangis solaku to Yahudi. Kau Tertius, untulisan inde suha na Paulus. Kupu pentunalla duka tulakku saidi. Salamak ku mati ninggan na kuak sola supung kuitim. Kupalandasan duka mati salamak na Gaius. Banwan na sikiongnya ito hoinde, anna banwan na toi sikiongnya imak sambaja solakan sinna jumaa inde. Kupalanda santoi duka salamak na Erastus indo kapalana to simuan na doi ilan inde kota. Ana salamak na duka Quartus mesa sola suuntaa to matappa. handandani dewa tanta Yesus Kristus untambak kuak pada-pada. Wasulelako hito'o. Dipuja na dipak kasalei puang ala ta'ala. Anggannya kuasa umpakatoto kamatap pasamua, umpolalan nindo kaheba katilalasan topuha kupak pakahebaan diona Yesus Kristus. Inde kaheba katilalasan tokupak pakahebaan, yanto indo pat tujuh kara ditambinna puang ala ta'ala, mahatu-hatu untaunna tak denna pilawillo hupatau. Sapo tentomai, patuju ya to dipapatandami ilas suhakna inggana nabi situhu pahentana puang ala ta'ala tutuboliu sulela kosala kolakona. Patuju ya to dipapatandami ana dipapakahebaan lako inggana hupatau ana mala matappa ana manuhu lako puang ala ta'ala. Anggam mesamesana puang ala ta'ala ana anggato ia ulosa limbah anontahu mandalam. Sihatan ana sipato la angga ya dipakasalei sulela kosala kolakona umpolalas sanganna Yesus Kristus. Awanin naladiwa, padan to'o.